Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna warda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina wa rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yuminin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan dan nikmat yang besar ketika Allah kembali pertemukan kita dengan ilmu. Dipertemukan dengan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan kita tahu bersama-sama bahwa dari riwayat yang dijelaskan, wa inna aliman la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Atau Abdullah bin Abbas diriwayatkan beliau menyampaikan, inna alladhi yuallimun nas al khaira, sesungguhnya orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan manusia ilmu, mengajarkan manusia Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tastaghfiru lahu kullu dabatin hatta al-hud fil bahr, maka setiap makhluk melata itu beristighfar, memohonkan ampun atas segala khilafnya yang mengajarkan itu, ulama itu, sampai al-hud, sampai ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di perairan. Dalam riwayat termasuk juga penuntut ilmu. Itu akan membuat hewan-hewan atau seluruh makhluk melata itu beristighfar untuk dia, sampai ikan yang ada di perairan. Jadi bisa bayangin berapa jumlah ikan teri gitu loh di perairan Indonesia. Itu baru ikan teri. Gimana ikan tongkol? Gimana ikan tuna? Gimana ikan kakap? Ada banyak di antara kita hobi makan kepala ikan kakap. Tiap hari tuh ikan gak habis-habis. Jadi berapa populasinya di Indonesia itu? Yang hobi makan teri kacang itu berapa banyak tuh? Itu satu toples tuh teri kacang. Kita belum bicara perairan. Jadi betapa besar pahala yang didapatkan dan istighfar yang didapatkan kalau kita punya ilmu dan kita mengajarkan ilmu tersebut. Atau apabila kita belajar dengan ikhlas, oleh karena itu yang merasa banyak dosa, ibadah yang satu ini gak boleh dilewatkan. Karena kalau ibadah yang lain yang beristighfar kita gitu loh, misalnya kita yang dosa, kita yang beristighfar untuk dosa-dosa kita. Tapi kalau nuntut ilmu, apalagi sampai bisa mengajarkan ilmu tersebut, sampai bisa mengajarkan kebaikan, mendakwakan kebaikan dengan benar, dengan kaidah para ulama, dengan tuntunan dan dengan rambu-rambu yang telah digariskan oleh ulama-ulama kita, maka yang beristighfar untuk dosa-dosa kita atau segala khilaf kita bukan kita pribadi saja, tapi seluruh makhluk melata, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan dan perairan. Jadi kalau kita beristighfar sehari 100 kali dan di waktu yang sama itu, di hari itu maksudnya, kita ajarkan kebaikan, kita ajarkan ilmu, itu bukan 100 istighfar pada hari tersebut, itu bisa jutaan istighfar pada hari tersebut. Itu poin besar jika ikhlas tentu saja. Jadi kalau kita nuntut ilmu ikhlas karena Allah, itu jutaan istighfar, jutaan istighfar sehari loh. Asal ikhlas sehingga ilmunya bermanfaat. Nah ini hadirin, kalau ada yang bertanya, kenapa ikan-ikan pun ikut beristighfar? Kenapa binatang-binatang pun ikut istighfar? Apa hubungannya? Dia yang belajar, kenapa istighfarnya, atau yang beristighfar semua pihak? Kita yang ikut kajian, kenapa yang beristighfar semua makhluk yang melata? Dijelaskan oleh para ulama, anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatta al-hud. Karena kalau ilmu itu bermanfaat, maka manfaat dari ilmu itu mencakup semua makhluk yang melata. Manfaatnya akan sampai ke banyak pihak, termasuk makhluk-makhluk melata. Wa awsalu bil ihsani ila kulli syai'in hatta ila al-madhbuhi wal hut. Jadi kalau orang tuh ilmunya manfaat, ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menyebar kebaikan ke setiap pihak, termasuk ke hewan yang disembelih atau kepada ikan-ikan. Jadi kalau orang itu ilmunya bermanfaat, sekali lagi, ilmunya bermanfaat, maka dia akan menjadi pribadi yang hobinya menyebarkan kebaikan demi kebaikan semua pihak. Semakin ilmunya bermanfaat, semakin luas ia kasih kebaikan-kebaikannya. Nggak pandang bulu, Itu. Maka sebagai balasan dari kebaikan orang tersebut, balasan dan respon positif dari semua atau dari pihak-pihak yang mendapatkan kebaikannya, mendapatkan ketulusannya, mendapatkan manfaatnya, maka Allah ilhamkan kepada setiap makhluk yang melata untuk beristighfar buat tuh orang, gitu loh. Jazaan li husni sani'ihim, sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang diterima dari dia. Gitu hadirin. Bisa dipahami gak nih hadirin? Ah. Dari sini kita bisa mengerti bahwa ya, untuk mendapatkan istighfar dari binatang-binatang, makhluk apa, ikan-ikan, itu kita bukan atau enggak cukup hanya sekedar ngaji hadirin. Enggak cukup hanya sekedar ngaji, ikut kajian. Tapi kita harus punya ilmu yang bermanfaat. Dan manfaat ilmu tersebut untuk diri kita dan kita kasih ke orang lain. Bahkan kita kasih ke makhluk lain. Sehingga jadilah hubungan atau terciptalah hubungan yang erat. Karena kita suka kasih kebaikan ke orang, kasih kebaikan, kasih kebaikan, kasih kebaikan. Sampai ada binatang kasih kebaikan. Itu kemarin kita bahas kan. Anak kecil nangis dikasih kebaikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicepatkan salat tanpa menghilangkan rukun-rukun dan kehusyuan. Kasih kebaikan. Padahal itu tadi, anak itu bukan anak kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu anak itu nangis, dikasih kebaikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam rencana baca panjang, terus ngelihat ada kakek-kakek jalan masuk ke dalam saf, atau kondisi normal tiba-tiba ada satu orang datang pakai sweater gitu. Ini kayaknya ini masjid kayaknya agak gerah deh, kok dia datang pakai sweater, berarti ini ada yang sakit nih kemungkinan gitu. Awalnya kita udah membaca surat Al-Mudathir, oh gak jadi, gak jadi. Baca Al-Ma'un aja. Kayaknya beliau lagi sakit. Padahal kita gak tahu siapa dia misalnya. Gak nanya juga, mas, mas, lagi sakit ya? Enggak, gak nanya gitu. Tapi kita lihat gerak-gerik. Lihat itu orang yang punya ilmu. Hobinya nyebar kebaikan. Nyebar kebaikan. Dan gak pamri juga. Mohon maaf, mas yang pakai sweater di sana, tolong bilang terima kasih ke saya. Tadi saya rubah Al-Mudathir jadi Al-Ma'un. Enggak. Nyebelin banget ya kalau ada imam begitu ya. Tolong kasih terima kasih ke saya. Enggak, karena itu tadi mencari wajah Allah Subhanahu wa taala tadi. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah enggak sayang sama dia, kan udah kita bahas hadisnya. Nah, maka sangat wajar balasannya adalah Allah ilhamkan ke makhluk-makhluk tersebut untuk beristighfar. Untuk dia. Katanya, lihat kata para ulama dalam Mukhtasar min Hajjil Qasidin. Fa'alhamallahu al-kulla al-istighfar lahum jaza'an lihusni sani'ihim. Maka Allah ilhamkan kepada mereka semua untuk beristighfar buat dia, buat ahli ilmu, karena suka nyebarin kebaikan, ngajak orang untuk dapat hidayah, ingetin orang kepada Allah, itu kan kebaikan hadir. Sebagai balasan terhadap baiknya aktivitas-aktivitas mereka, balasan, jaza. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama? Kan kita selalu disuruh gitu hadirin. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada anda, balas perbuatan baik tersebut. Mana yang lebih baik dibanding ilmu? Ada hal yang lebih baik daripada hidayah? Ada yang hal yang lebih baik daripada diberikan kunci mendekat kepada Allah? Ada yang lebih baik daripada diberikan kunci bertauhid dan beriman kepada Allah? Gak ada. Makanya para istighfar gitu loh. Makanya orang tuh, kita nih kalau gak ngebalas jasa-jasa guru-guru kita, kita tuh lebih rendah daripada binatang-binatang dan ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan binatang itu aja ngerti. Gitu loh. Makanya mereka beristighfar. Ngerti. Karena itu yang bisa mereka lakukan. Mendoakan. Istighfar. Maka kita kalau gak pernah doain guru-guru kita, lebih rendah daripada hewan dan ikan. Lebih rendah. Ikan aja ngerti. Gimana? Berusaha ngebales. Diilhamkan sama Allah. Kita ada di antara kita. Ngomongin guru-guru kita. Subhanallah. Ikan tuh gak pernah gibahin orang yang berilmu hadir. Gak pernah gibahin penuntut ilmu tuh gak pernah. Yang ada beristighfar untuk mereka. Itu. Karena udah berbuat baik. Makanya kita dari banyak sisi nih. Ini penting kita ingatkan terus. Dan biar kita semangat gitu. Dan bukan hanya belajar, tapi ini ilmu saya ini bermanfaat gak ya? Gitu. Dari sering, gak usah khawatir kalau misalnya karena kita mengamalkan, karena kita mempelajari ilmu yang benar terus diamalkan dan berusaha tetap memberikan manfaat. Tapi mungkin enggak direspon sama sebagian pihak. Mungkin dapat penentangan dari beberapa pihak terdekat. Enggak usah berkecil hati. Karena Allah itu maha luas rahmatnya. Mungkin misalnya sebagian keluarga kita belum bisa terima. Tapi sadar gak sih kita, kalau kita terus belajar, menyebar kebaikan, menyebar manfaat, itu ada jutaan, bahkan miliaran makhluk-makhluk Allah itu beristighfar buat kita. Mungkin kita gak dapat apa respon positif dari 1-2 orang atau 10-20 orang atau 100-200 orang atau ribuan orang atau mungkin 1-2 atau 1 juta atau beberapa juta orang, tapi di sisi lain ada miliaran, mungkin triliunan, mungkin ya kalau di total semua tuh ikan ada berapa, mungkin triliunan hadir, triliunan makhluk Allah itu menerima dan beristighfar buat kita. Makanya gak boleh berkecil, harus semangat. Makanya Makanya syaitan tuh gak mau kita dapat keuntungan yang kayak gini nih. Mau berusaha dijegal terus. Berusaha digagalkan kajiannya. Dalam arti udah dia gak usah ikut kajian. Gak perlu. Kita dibuat malas gak mau ikut kajian. Kita dibuat sibuk sehingga gak nuntut ilmu. Lalu bagi yang berhasil ikut kajian dibuat ngantuk. Ngantuk banget. Biar gak dapet. Karena kalau ilmu yang gak dapet gimana mau kasih kebaikan. Mau pakai apa orang. Tadi apa ya? Aku lupa. Gitu. Atau yang ikut kajian terus gak ngantuk. Bagus. Niatnya digoda. Biar gak ikhlas. Sehingga gak menyebarkan kebaikan juga kalau gak ikhlas. Itu permainan-permainan syaitan hadirin. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Ingat loh. Dan korelasinya jelas. Bukan hanya sekedar ngaji. Tapi karena menyebarkan kebaikan dan manfaat. Maka sebagai balasan istighfar. Gitu. Jadi ini yang perlu kita tekankan pada kesempatan kan, dan kita ingin buka sesi tanya jawab untuk hadis-hadis beberapa hari ini dari Riyadhus Shalihin, karena sudah beberapa hari belum kita buka sesi tanya jawab. Bila siapa yang bertanya tentang khususnya tentang hadis-hadis kemarin, hadis Abu Hurairah, hadis Jarir, man la yarhamin nas la yarhamuhullah, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah enggak menyayangi dia. Kita berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama yang telah mengajarkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Jazakallah khairan. Mohon nasihatnya Ustadz, apa doa yang dapat diamalkan agar anak-anak memiliki hati yang lembut dan mudah dinasihati? Jazakallah khairan Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di antara doanya adalah yang ada dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin Allah muliakan, dalam surat Al-Furqan ayat 74 ya, orang-orang beriman itu berdoa, Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kami min azwajina, berikanlah kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Jadi jadikanlah istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati dan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini salah satu doa yang sangat sangat penting untuk selalu kita baca hadirin. Kita minta agar pasangan kita, anak kita itu jadi penyejuk hati kita. Dan kapan mereka menjadi penyejuk hati? Ketika mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita lihat keterangan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan seterusnya, maka kesimpulannya adalah tidak ada yang lebih menyejukkan hati dibanding ketika kita melihat dan merasakan dan hidup bersama pasangan dan anak-anak yang beriman dan bertauhid dan bertakwa kepada Allah. Itu udah paling nikmat. Itu paling nikmat. Penyejuk hati terindah itu ketika anak-anak kita bertakwa. Itu walaupun gak punya duit, enak aja hidup. Itu nikmat. Yang paling nikmat itu adalah ketika hidup bersama pasangan yang beriman dan bertakwa, dan anak-anak yang beriman bertakwa. Makanya banyak doa sama Allah, banyak doa sama Allah. Lalu waja'alna lil muttaqina, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi kita juga harus kasih keteladanan, hadirin. Harus kasih keteladanan, jadi imam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu salah satu. Coba diresapi dulu nih ayat. Ada beberapa doa lagi, tapi itu tadi pelan-pelan. Kan kita udah bahas asabaku harfun wa tikraru alfun. Start tuh satu huruf dulu, tapi diulang-ulang sebanyak 1000 kali. Kalau dapat ilmu tuh sedikit, satu ayat, satu hadis. Saya coba diulang-ulang. Allah Ta'ala alam bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Jamaah, para ulama senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi Ustaz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, alhamdulillah Allah yang maha memiliki ilmu, dan ilmunya begitu luas dan sempurna. Alhamdulillah Allah mengkaruniakan saya bisa membaca Al-Quran. Bismillah, Insyaallah. Jadi kayak ini seneng banget jamaah ini bisa baca Quran. Dan benar loh, ada banyak orang tuh setahun dua tahun yang lalu nggak pernah kepikiran bisa baca Quran. Ini karena jujur ya, dan berjuang bersungguh-sungguh bisa akhirnya. Dan itu luar biasa membahagiakan. Anak ikhtiar belajar dengan guru yang berkompeten, ustazah. Ahsanallahu ilaik. Kalau ustazah, dan ini kan enggak di hadapan kita, jadi ahsanallahu ilaiha gitu lah. Bukan ilaik. Ahsanallahu ilaiha. Kalau kita lagi bicarakan beliau, tapi kalau kita lagi di hadapan beliau, ahsanallahu ilaiki gitu lah. Jadi kalau ustazahnya di hadapan yang bertanya, ahsanallah ilaihi. Kalau aku tuh punya ustazah, ahsanallah ilaiha gitu. Oke. Kemudian ketika suami saya sedang mengimami sholat dalam suatu keadaan seperti safar atau udzur syar'i, saya senantiasa mengkoreksi bacaan beliau di dalam hati. Oh, Masya Allah. Ini jagoan istrinya daripada suaminya. Bahkan setelah sholat pun saya sungkan untuk mengkoreksi beliau. Apakah pantas Ustaz jika saya mengkoreksi bacaan suami saya dan mengajari beliau dengan sedikitnya ilmu yang saya miliki? Terima kasih atas pertanyaan. Kalau mengkoreksi bacaan, dilihat ya gitu. Kalau misalnya kalau lahan jali ya harus dikoreksi. Kalau lahan jali kesalahan yang fatal, yang merubah arti gitu loh. Tapi kalau kesalahannya khafi, ringan, dan atau ada khilaf di tengah-tengah para qurra, itu tidak. Makanya cross check dulu sama ustazah kita, kan punya kapasitas. Kalau baca gini tuh, ini ada khilaf enggak gitu loh. Ada perbedaan cara baca atau enggak? Apa qaulnya mu'tabar, cara baca seperti ini itu diakui? Karena sama, hampir sama kayak ilmu fikih, ada khilaf juga dalam cara membaca, hadirin. Nah, kita kan baru belajar dari satu guru. Gitu loh. Ada teman itu jamaah mujaz bis sanad, bacanya dapat sanad. Lalu dia baca di hadapan guru yang lain. Itu baru a'udzu udah disalahin gitu loh. Jadi baru audhu dan disalahin. Makanya teman-teman yang lain, kalau dia di audhu disalahin, kita baru mingkem udah disalahin kali Pak Ustaz ya gitu. Wong dia aja audhu disalahin. Ini mujaz bisanat. Nah, tapi kan perlu, pertanyaannya adalah kapasitas yang menyalahkan gimana? Apakah khilafnya mu'tabar atau tidak? Apakah benar-benar salah atau tidak? Kan itu tadi. Bisa jadi yang benar yang baca, yang mengkoreksi yang salah, bisa jadi. Jadi itu salah satunya. Jadi dia baca dengan seseorang gitu ya, sosok. Itu baru baca sedikit, baru baca Al-Fatihah itu salahnya banyak banget. Tapi ketika dicek lagi, bacaan beliau standar. Standar kualitas bagus gitu loh. Mujaz bis sanad, beliau dikasih sanad dalam cara baca. Tapi kan yang dengerin atau mengkoreksi itu beda-beda. Itu yang perlu. Jadi coba pastikan dulu ke ustazahnya gitu. Kalau pertanyaan boleh enggak saya ngajarin suami baca Quran? Coba, antum mau enggak diajarin istri? Ini ada suami-suami depan saya ini. Hah? Enggak mau. Mas enggak mau, Nas? Gengsi ya? Iya. Jujur banget lah. Apa? Oh, tergantung ilmu. Masya Allah. Al-Imam Sa'id bin Musayyib itu menikahkan putrinya ke salah satu murid terdekat dan terbaik beliau. Menikahkan putrinya, putri beliau rahimahullah, ke salah satu murid terbaik dan terdekat beliau, diriwayatkan demikian. Setelah menikah, muridnya mau siap-siap kajian dengan Al-Imam Sa'id bin Musayyib seperti biasa setelah nikah, karena sebagaimana selama ini beliau ngaji sama Al-Imam Sa'id. Pas mau berangkat, ditanya sama istrinya, kamu mau kemana? Biasa kajian rutin sama, kalau bahasa kita apa? Sama abi gitu ya, sama baba atau sama ayah atau sama guru kita nih, Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Itu kata istrinya, beliau diriwayatkan bilang gini, ijlis fa'u'allimuka ilma sa'id. Duduklah, saya akan ajari engkau ilmunya Sa'id bin Musayyib. Gitu. Duduklah, saya akan ajarkan engkau ilmunya ayah saya. Gitu. Gimana istri di rumah udah begitu lah. Itu nggak apa-apa. Kalau bisa bagus. Dan kita sebagai suami jangan gengsi. Ini kita sebagai suami seringkali kebanyakan menang gengsi, hadirin. Masa saya diajarin istri, lo nggak apa-apa kalau istrinya aja bagus. Sebagaimana istri itu nggak boleh sombong kalau udah ngajarin suami. Ilmu ini amanat, nggak ada hebat-hebatan. Wong yang ngajarin belum tentu lebih bertakwa kok. Itu. Yang ngajarin itu cuma amanat aja. Apakah pasti lebih baik? Enggak. Pasti lebih bertakwa? Enggak. Kayak misalnya kita nih, misalnya Allah takdirkan saat ini saya harus sampaikan amanat mengajarkan antum jamaah sekalian. Tapi apakah saya lebih baik? Enggak. Lebih bertakwa? Enggak. Lebih beriman? Enggak. Ini hanya amanat aja. Buktinya banyak, dan ini bukan tawadu, ini buktinya banyak. Uwais al-Qarni lebih tinggi derajatnya dibanding para ahli fikih di zaman beliau, para ahli Quran di zaman beliau, para ahli hadis di zaman beliau. Uwais al-Qarni itu bukti. Jadi buat suami gak usah gengsi. Ijlis fa'u'allimuka ilma Sa'id. Duduk, saya akan ajarkan ilmunya Sa'id bin Musayyib, ilmunya ayah. Duduk, kan kita udah nikah sekarang. Tapi bagi istri itu tadi, jangan sombong ngajarin suami. Terus caranya yang baik, yang punya adab. Jangan ketawain gitu. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia ngakak di belakang. Kenapa kamu ngakak? Kamu, aku geli banget kamu tadi bacanya salah semua gitu. Itu kan penghinaan jemaah sekalian. Ini istrinya ngakak, geli banget gitu. Atau pas lagi diajarin diketawain suaminya. Ya suami diketawain ya bubar. Kan apa, pride pemimpinnya keluar gitu loh. Jadi istri harus tahu siapa yang diajarkan. Yang diajarkan pemimpinnya. Yang diajarkan yang memberikan nafkah kepada dia. Yang diajarkan adalah sosok yang penilaiannya menentukan surga nerakanya. Fa innahu jannatuka aw naruk, sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi kalau ngajarin suami itu benar-benar jangan sampai disamain ke anak TK. Walaupun anak TK bacanya lebih bagus daripada suami kita gitu loh. Kamu Thomas, mas anak TK. Kelas aku lebih bagus dari kamu. Jangan gitu. Enggak. Gitu. Dan diangkat suaminya, kamu tuh masya Allah loh mas, cepet banget, cepet gitu. Padahal lama banget gitu, kan cepet lama relatif gitu. Jadi dijagalah marwah dari suami itu, dijaga. Karena suami itu punya DNA pemimpin, dan ya pemimpin kan plus minus hadirin. Jadi balance, jadi enak, seimbang gitu loh. Istri tahu bersikap, tahu berbicara dengan suami, tahu bagaimana cara memberikan masukan, punya adab yang santun, yang baik. Suami juga gak sombong dan gak gengsi, tawadu. Jadi kalau dua-duanya tawadu, selesai masalah. Jadi masalah seringkali suami kita nih sebagai suami gengsian. Asal saya diajarin istri. Tapi di sisi istri gak bisa nyampein juga ke suami. Disalah-salahin lah, diketawain lah. Terus yang lebih parah diceritain di depan umum. Walaupun komunitas terbatas gitu. lagi santai, lagi duduk-duduk sama beberapa atau sama keluarga. Kemarin lucu banget deh, Mas baca Qurannya, dibicarain lagi. Udah, besok ditutup tuh program privat itu sama suaminya. Jadi ini poinnya. Kalau diajar nggak masalah, bagus kok. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, memberkahi Ustaz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz, ada anak usia 2,5 tahun. Kadar lingkungannya, keluarga besarnya kurang bagus. Walaupun orang tuanya mencoba untuk mendidik dengan baik, seringkali berbohong, membentak, mengancam, dan anak sudah meniru hal-hal tersebut sementara tidak ada opsi kecuali harus di lingkungan tersebut. Karena suami yang jauh di luar kota, tidak ada pilihan bersama. Mohon nasihat dan arahannya untuk kondisi seperti ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jawabannya hadirin Allah muliakan, hidup ini itu sering salah satu prinsipnya kan adalah seni memilih ya. Dan kita harus membuat dan memilih skala prioritas dalam hidup kita. Dan seringkali yang kita berpikir deadlock itu bukan deadlock. Seringkali yang kita bilang gak ada opsi lain, ada opsi lain. Tapi ada resiko. Tapi ada harga yang gak murah. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Buat skala prioritas. Dan kalau kita buat skala prioritas, yang paling harus kita prioritaskan adalah bagaimana menjaga iman dan ketakwaan kita. Iman dan ketakwaan kita itu yang paling penting. Contoh ya, contoh dulu para ulama kita, ulama klasik kita menjelaskan cara mereka tinggal itu bagaimana. Kata mereka salah satu kaidahnya al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah itu. Jadi dulu mereka itu kalau mau nyari tempat tinggal, bukan nyari tanahnya dulu, bukan nyari bangunannya bagus atau enggak, tapi nyari siapa yang tinggal di sana. Lingkungannya dulu dicek, orang-orang baik atau enggak. Orang-orang baik atau enggak. Kalau lingkungannya baik, orangnya baik, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga tinggal di sana. Walaupun mungkin dari tanah kurang cocok, rumah kurang oke atau bangunan kurang oke, airnya juga mungkin gak ideal. Tapi kalau orang-orang soleh tinggal di sana, itu mereka pilih. Al-jar qabla dar, itu tentang skala prioritas. Itu tentang skala prioritas. Dan itu kaidah besar di para ulama. Makanya dalam kaidah fikih ada pembahasan tentang at-ta'arud bainal maslahatain, bagaimana menghadapi kondisi yang dua-duanya baik atau kondisi yang dua-duanya buruk. At-ta'arud bainal al-mafsadatain, gimana menghadapi kondisi yang hanya ada dua opsi dan dua-duanya buruk misalnya, atau semua opsi itu nggak nyaman, atau semua opsi bagus-bagus, itu semua ada kaidahnya. Dan diantaranya pilih yang memberikan maslahat kepada akhirat kita, iman kita, ketakwaan kita. Dan iman dan ketakwaan anak-anak kita, tumbuh kembang anak ketika kecil itu besar sekali urgensinya, hadirin. Karena ini apa, tahun-tahun pondasi. Begitu salah di sini, itu ngerubahnya nanti pas dewasa susahnya minta ampun. Oh, susah. Maka minta pertolongan kepada Allah dan bicara baik-baik dengan suami. Bicara baik-baik dengan suami. Dan persamakan frekuensi, hadirin. Sama suami itu samakan frekuensi, jelaskan di masalahnya. Insya Allah ada jalan. Ada jalan. Kan kaidah dasar dari kehidupan, kaidah umum dalam kehidupan kan, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah akan kasih obatnya. Jadi hukum asalnya itu setiap masalah ada obatnya. Hukum umumnya, oh benar, likulli qaidatin mustatsnayat, setiap kaidah itu ada pengecualian. Contohnya kematian enggak ada solusinya. Tapi mayoritas kasa ada solusi. Jadi coba perjuangkan dulu lah. Ini masa depan anak kita jadi taruhannya. Masa iya pasrah gitu aja. Coba dulu, nanti Allah akan fatah, Allah akan bukakan pintu solusi. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. ربنا تقبل منا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.